pilulungan sang kanaya kemajuan. Terlambang hiji satria layan coba pangabisan syarat nan utama terasa jatni ni sembah kanu kawasa sembah kailung kabapa. Mangason anu merek pangabisan sareng ka anu mimpina. Sarigi kudu jeung hati sareng ka jeung paripola Ibu Eli saprak pek pipi lampe muter aku ngepaos munggu anak anu mulia topah ka indung bapa disulusi dugi ka pati supaya bisa ngebakti. Ah, rampayang munggu indung sarang bapa sembah tayuban ya, bentong tayuban. Dorak katinung bapa mang iding seturada supaya bisa sukema. Indung tetung rahayu, bapa tetung tadarja. Sembahan hirup di dunia sinarang, sinarang di akhirat. Congoan di pantun Pak Opos kada jaga lu mengpecahkan sesonoan ini orang apa jauh Pak Opos Bogor orang apa jauh. So mantri Tangerang ngesorang mangga urang sasarengan ulah riki wangi wangan. Ah, kan urang dengkok ya. Seni Sunda tuturuna warisan warisan karuhun urang titisan ti para Turada mumole sing nyanyang mula seni sing ku mati ularek diluli sangkan layak kamajuan ulek ba aing aing arang hayang uru. Rukun hirup utama silih tulungan jeung bangsa silih tumah tulungan jeung bangsa wae seni Sunda tuturunan sunasawa sunasawa wahapan seni Sunda tuturunan teh leni arimbi. papa urang bakan cilame tu raja asmani ngempoe jodawan kangku dijangan ka kota Bandung mesti omah aku urang wajib dipunjung. Berjuang bela negeri, mau benang di jajah deui. Palula Surja di layapan. Sengit sinirim diri, Palula Surja layapan. Ngalangkang di nasi loka. Udah belenung gak ya pun adi. Koretang tu ebre, terang atra, narawongo. reksa pulang, reksa tahu mau apa di antosan. Isukan pasar Karawang, kereta api diguling, kereta api diguling. Silih kau jonti, silih kau jonti. Sanajan di tepungan ulareng putus harapan cinta engkang kasalira bebenang dipopohkeun sapuluh loba gantina wacara ka anjeunna buah hati kembang sota nu dipicinta. What?